تصوير الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita ya dalam rangka tafaqquh fiddin, ya kita belajar ya fikih, yang lebih spesifik lagi ya kita mengkaji fikih Syafi'i ya dengan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matil Ghayati wa At-Taqrib. Fa hadha huwa al-majlis as-sadis wal 20. Ya, ini majlis yang ke-26 ya, tidak salah ya. Kemarin kalau tidak salah 25. Pembahasan yang telah lalu ya sudah kita bahas ya perkataan Al-Qadhi Abu Syuja' tentang syurut. Syara'itu wujubis shalah. Thalathatu asya', al-islamu wal bulughu wal aqlu. Ya, syarat wajib salat. Yakni bagi yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib atas orang tersebut yang terpenuhi syarat-syaratnya untuk dia melaksanakan salat. Nanti ada syarat yang lain. Ya, nanti setelah ini tidak jauh lagi ada syarat yang lain, yang itu adalah syarat syurutu sihah. Ya, syurutu sihati as-shalah, dan telah kita jelaskan perbedaan antara keduanya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' yang melanjutkan, was-shalawatu al-masnunatu khamsun. Ya, salat-salat sunnah ya itu ada 5. Salat-salat sunnah itu ada 5 salat. 5 ini bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Sunnah, kalau menurut definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala dalam Al-Waraqat, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yang dia mendapat pahala jika dilakukan dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Ya, itu makna sunnah atau al-mandub. Sebagian ulama mengkritisi definisi ini. Ya, mengkritisi definisi seperti ini. Kenapa? Karena pahala atau dosa itu laisa minal had. Ya, dia bukan bagian dari definisi. Tapi dia thamrah. Ya, dia thamratu syai. Itu adanya belakangan nanti di akhirat. Bukan perbuatan itu sendiri. Sebagian ulama mengkritisi definisi ini. Maka sebagian ulama membuat definisi yang lain. Ma umira amran ghaira jazim. Yang diperintahkan tapi bukan dengan perintah yang tegas. Ya, yang diperintahkan tapi bukan dengan perintah yang tegas. Ya, sebagian ulama yang mendefinisikan sunnah demikian. Khamsun, ada 5 salat sunnah. Al-idani wal-kusufani wal-istisqa. 5 salat tersebut adalah al-idan. Ya, 2 salat Id. Ya, 2 salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang masing-masing 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 7 takbir di awal, 5 takbir di rakaat yang kedua. Ala ikhtilafin bainal ulama, ya, khilaf antara para ulama tentang menghitung 7 dan 5 itu dengan takbiratul ihram dan takbir intiqal atau tidak. Ya, insyaallah nanti pada ya waktunya dibahas. Wal kusufani, dan 2 salat kusuf. Kusufus syamsi wa kusuful qamar. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebagian membedakan. Ya, kalau kusuf itu kusufu syamsi. Kusuf pakai kaf, kusuf itu gerhana matahari. Kalau bulan itu khusuf, khusufu al-qamar. Ya, kalau khusuf itu untuk bulan. Sebagian ulama lughah membalik. Khusuf itu khusufu syamsi. Kusuf itu kusuful qamar. Ya, dibalik penggunaan katanya. Gerhana yang untuk matahari mana, gerhana bulan yang mana. Sebagian ulama membolehkan dua-duanya. Alal wajhain, Khusuf itu boleh untuk al-qamar wasyams wa kadzalika al-khusuf. Dua-duanya itu boleh untuk gerhana matahari dan bulan. Ya. Nabi SAW, ya Allah alam, yang sahih beliau hanya sekali salat gerhana ketika berbarengan dengan kematian anaknya Ibrahim. Wal istisqa, dan salat istisqa. Ya. Al istisqa talabus saqi, minta air, minta hujan. Ya, itu salat istisqa. Ya, istisqa boleh dilakukan dua hal. Ya. Yajuz alla salata fi, boleh istisqa tanpa ada salat. Ya, istisqa tanpa ada salat. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat Nabi SAW sedang khutbah Jum'at, ada orang Arab Badui. Ya, ya Rasulullah, ya in qata'atis subul wa halakatil mawashi. Ya Rasulullah, jalan-jalan sudah terputus, binatang-binatang ternak mati. Ya, ini kekeringan. Ya, ud'ullaha fasqilan. Ud'ullaha yasqilan. Doakanlah kepada Allah agar memberikan hujan kepada kita. Nabi SAW langsung doa. Langsung doa istisqa. Boleh juga disertai dengan sholat. Ya, disertai dengan sholat dua rakaat. Ya, kemudian istisqa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Wasunanu tabi'ah lil faraid 17 rakaat. Sholat sunnah yang mengikuti sholat sunnah faraid. Sholat sunnah wajib ada 17 rakaat. Ya. Sholat sunnah yang mengikuti sholat sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Ya. Wallahu alam. Ya, sepengetahuan saya, ya, tidak ada ulama yang berpendapat seperti ini kecuali Qadhi Abu Suja. Sepengetahuan saya, ya, sholat sunnah rawatib itu tidak sampai 17. Ya, tidak sampai 17. Al-ikhtilafin bainal ulama, ulama khilaf. Sebagian ulama berpendapat 10 rakaat. Sebagian ulama berpendapat 12. Ya, 12 rakaat. Adapun Al-Qadhi Abu Suja, ya, beliau membatasi bahkan sampai 17 rakaat. Ya. Apa saja 17 rakaat tersebut? Rakaatul fajri. Dua rakaat fajar, wa arba'un qabla zuhri, empat rakaat sebelum zuhur, enam, wa rakaatani ba'dahu, dua rakaat setelah zuhur, delapan, wa arba'un qabla al-asri, empat rakaat sebelum asar, 12, wa rakaatani ba'da al-maghribi, dua rakaat setelah maghrib, 14, wa thalathun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah isya, 17. Ya, total 17. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Suja, merupakan salat-salat sunnah yang mengikuti salat sunnah fardhu. Yang mengikuti salat wajib. Ya, mengikuti salat wajib atau biasa disebut sunnatun rawatibatun atau sunanun rawatib. Ya, bagian ini yang dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, wal aktsarun ala annahu ashrun, ya, kebanyakan para ulama Syafi'iyah itu 10 rakaat. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat salat sunnah rawatibah itu hanya 10 rakaat. Ya, 10 rakaat ini rakaatani qabla subhi, dua rakaat sebelum subuh sama. Ya, wa rakaatani qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur. Ya, kalau Qadhi Abu Suja 4. Ya. Wa ba'dahu, dan dua rakaat setelah zuhur sama. Ya, 6. Wa rakaatani ba'dal maghribi wa rakaatani ba'dal isya. Ya, dan dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ya. Ya, ini jumhur ulama Syafi'iyah itu, ya, 10 rakaat. Yang hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, hadis Abdullah bin Umar, ya, bisa dilihat polalam kalau, ya, cetakan saya itu halaman 42, catatan kaki nomor 1, itu hadis Abdullah bin Umar. Coba. perkataan Al-Qadi Abu Suja itu halaman 40. Dua halaman setelahnya ada hadis Abdullah bin Umar. Ada? Ya, hadis Abdullah bin Umar, "Hafidtu minan Nabi SAW 10 raka'atin." Saya hafal salat sunnah dari Nabi SAW 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dua rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi. Dan dua rakaat sebelum subuh. 10. Ya, ini dalil kebanyakan para ulama bahwa salat sunnah rawatib itu hanya 10 saja. Ya, hanya 10 rakaat, tidak sampai ya 17 sebagaimana pendapat Al-Qadi Abu Suja. Ya. Bagaimana penjabarannya? Ya, penjabarannya rakaatul fajri. Yang pertama adalah 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat fajar. Ini memang salat sunnah ya, yang amat ditekankan, sunnatul muakkadatun. Ya, bahkan Nabi SAW ya tidak meninggalkan salat sunnah fajar ini ketika safar. Ya, salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah salat sunnah fajar dan witir. Ya, sedangkan salat sunnah yang lainnya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka yang para ulama khilaf tentang sholat sunnah apa yang paling ditekankan setelah sholat wajib. Ya, sebagian ulama witir, sebagian ulama sholat sunnah fajar. Ya, itu yang paling ditekankan di antara sholat sunnah rawatibah. Ya, yang 2 rakaat fajar ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, "Lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala shay'in min an-nawafil ashadd ta'ahudan minhu 'ala rak'atayn fajr." Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya paling kuat melanjutkannya atau melakukannya, melanggengkannya ya pada salat-salat sunnah dibandingkan 2 rakaat fajar. Itu salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadd ta'ahudan. Ya, yang senantiasa dilakukan. Ya, paling melanggengkan sholat sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sholat sunnah fajar. Ya, ya maka ini diantara ya, dalilnya bahwasanya ini sholat sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW yang menggambarkan fadilah sholat sunnah fajar, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Lebih bagus, lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, Rasulullah SAW, tapi kita susah. Ya, banyak diantara kita atau bahkan kita sendiri melakukan ya, bangunnya pas azan subuh. Ya, menjelang kucuk-kucuk mata, ya, wudhu, tahu-tahu udah komat. Ya, padahal ini fadilahnya sangat besar. Ya, rakaat al-fajr, 2 rakaat fajar. Wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dahu. Ya, di antaranya juga adalah ya, lanjutannya dari 17 rakaat yang di mengikuti salat wajib adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, yang hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Aisyah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati." Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau tidak meninggalkan kana la yad'u. Ya, kana la yad'u. Beliau tidak meninggalkan. Kalau sudah ada kana ya, diikuti oleh fi'il mudhari', hadza dalalatun 'ala al-istimrar fil madhi. Itu menunjukkan terus-menerus di waktu yang lampau. Jadi apa? Di waktu yang lampau Nabi SAW terus-menerus tidak meninggalkan. Ya, karena dia nafi la yada', tidak meninggalkan, terus menerus tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat ya sebelum subuh. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Wali muslimin kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Ya, di hadis riwayat Muslim ada keterangan tambahan. Ya, keterangan tambahan salatnya di mana? Nabi SAW salatnya di rumah. Rumah Aisyah. Ya, salat di rumahku, rumah Aisyah sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian keluar dan salat bersama manusia, salat zuhur, thumma yadkhul, kemudian masuk rumah lagi dan salat 2 rakaat. Ya, ini dalil 2 rakaat setelah zuhur. Dan di sini ya riwayat Muslim ini tambahan faedah ya bahwa salatnya itu di rumah. Salatnya di rumah. Ya, dan memang secara umum salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Ya, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Salat wajib bagusnya di masjid. Ya. Bahkan khilaf tentang wajib atau tidaknya. Ya. Kalau madhab Syafi'i ala qaulain. Ya. Kalau qaulnya Imam Syafi'i sendiri fardu kifayah. Jumhur Syafi'iyah sunnah muakkadah. Ya. Jumhur Syafi'iyah sunnah muakkadah. Salat berjamaah di masjid. Tapi kalau salat sunnah afdolnya adalah di rumah. Ya. Afdolnya adalah di rumah. Di hadis yang lain dijelaskan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yakni apa? Tidak diisi ibadah. Itu diantara fadilahnya. Adanya salat sunnah di rumah itu supaya apa? Supaya rumah jangan seperti kuburan. Ya. Tapi rumah tersebut dimakmurkan dengan ibadah. Ya, dengan ibadah salat sunnah. Bahkan sebagian salaf seperti Abu Hurairah itu rumahnya kalau malam bahkan dimakmurkan dengan sholat sepanjang malam. Abu Hurairah itu isi rumahnya 3, dia istrinya budak, sepanjang malam itu diisi sholat. Ada yang bagian sholat sepertiga malam, ada yang bagian sepertiga yang tengah, ada yang bagian sepertiga akhir digilir. Jadi semalam suntuk itu rumahnya diisi sholat, tidak kosong dari salat, masya Allah. Ya, demikian, ya, salaf soleh ya, di rumah-rumah mereka. Wa arba'un qabla al-'asri, ya, dan 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Ya, dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW bersabda رحم الله امرأة, semoga Allah merahmati. Ya, semoga Allah merahmati. Kata Imam Al-Iraqi yahtamilu ma'nayin, dia bisa dua makna. Ya, yahtamilu du'aan wa yahtamilu khabaran. Dia bisa bermakna doa. Rahimallahu imra'an, semoga Allah rahmati. Juga bisa bermakna khabar, pengkabaran. Ya, Allah telah merahmati orang-orang yang menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Itu bisa dua makna dalam makna rahimallahu imra'an. Karena fi'il madhi memang ya, dalalahnya seperti itu. Ada kadanya sesuai keadaan asalnya, yakni lidalalati alal madhi, untuk menunjukkan yang lampau. Kalau lampau padahal ini kan sudah dilakukan belum? Padahal secara keadaan sebenarnya mudhari sedang melakukan, atau dia di asar yang berikutnya melakukan lagi. Ya, padahal itu dalalahnya bukan madhi. Apa maksudnya? Ya. Ini menunjukkan sesuatu yang terus-menerus langgeng, ya, terus-menerus langgeng. Ya, atau bermakna doa. Ada kalanya fi'il madhi itu ya, siyaqul madhi bimakna doa rahimahullah, ya, hadahullah, ghafarallahu lahu, sallallahu alaihi wasallam. Itu fi'il madhi, sallallahu alaihi wasallama, fi'il madhi, radhiyallahu anhu, itu fi'il madhi, tapi bermakna doa. Maknanya adalah doa, walaupun juga bermakna khobar. Iya, pasti ya, pasti Allah itu bersolawat dan mengucapkan salam kepada nabinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya, Allah dan para malaikat yang bahkan bersolawat kepada nabi. Memang kenyataannya demikian. Begitu pula para sahabat, kenyataannya Allah ridhoi mereka, ya. Jadi fi'il madhi itu bisa bermakna pengkabaran, bisa bermakna doa. Ya, orang-orang yang sholat, ya, 4 rakaat sebelum asar. Nah, 4 rakaat sebelum asar. Yang hadis ini, ya, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Ya, ini hadis, ya, hasan gharib. Ya, hasan diqaid dengan gharabah. Ya, sanadnya itu tunggal. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Hibban wa shahahahu wa kana syaikhuhu Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi Ibnu Khuzaimah mensahihkan dari hadisnya Abdullah bin Umar wa fihi Muhammad bin Imran. Ya, padahal di sanadnya itu ada Muhammad bin Imran wa fihi maqal. Ya, beliau ada pembicaraan tentang ketsiqahannya. Ya, wasaqah Ibnu Hibban, tapi dia disiqahkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Ya, paling tidak sekurang-kurangnya hasan. Ya, hadis ini sekurang-kurangnya hasan. Ya. Dalam riwayat, ya, yang lain, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib ada keterangan tambahan. Kana Nabi SAW yusalli qobla al-asri 4 raka'at yafsilu bainahunna bit-taslim. Salat 4 rakaat yang Nabi SAW memisahkan antara keduanya dengan salam. Ya, dipisahkan dengan salam. Berarti 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Dan salat sunnah memang demikian. Ya, jumhur para ulama termasuk Imam Syafi'i bahwa salat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, solatul laili mathna mathna, solat di malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Sebagian riwayat An-Nasa'i ada tambahan, solatul laili wan nahari mathna mathna, solat pada malam hari dan siang hari 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun Imam An-Nasa'i sendiri setelah meriwayatkan hadis ini, beliau katakan an-nahar khata'un, lafaz an-nahar itu salah. Tapi jumhur ulama mengamalkan isinya, ya, mengamalkan makna hadis tersebut. Kalau sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, maka dia dipisah, ya, dipisah salamnya per 2 rakaat, ya, dipisah per 2 rakaat. Wa rakaatani ba'dal maghrib, ya, dan 2 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, ini juga disepakati berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, ya, bukan yang termasuk Al-Qadhi Abu Syuja' bersendirian dengannya. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang tadi sudah kita isyaratkan, ya, kebanyakan para ulama Syafi'iyah salat sunnah itu 10 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, adapun syahidnya bagian maghrib, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib juga di rumahnya. Ya, di rumahnya. Ya, subuh di rumahnya. 4 rakaat sebelum zuhur di rumahnya. 2 rakaat hadis Aisyah, yadkhulu fa yusalli fi baiti. Ya, 2 rakaat di rumahnya. Ya. Yang sebelum asar, wallahu a'lam, ini mutlak, ya. Tidak dijelaskan apakah di rumah atau di masjid. Tapi kalau dikembalikan secara kaidah umum, ya, termasuk dia afdolnya di rumah. Maghrib di rumahnya. Maghrib di rumahnya. Ya. Ya. Hikmahnya memang lebih afdol salat sunnah itu di rumah. Ya. apa diantaranya ya lebih jauh dari riya, ya lebih jauh dari riya kalau sholat sunnah di rumah. Tapi bukan kita katakan bahwa sholat sunnah di masjid itu haram, ya terlarang, tidak. Ya. Tapi lebih afdol adalah di rumah. Kalau gitu apa hukumnya sholat sunnah di masjid? Apa hukumnya? Hah? Apa? Boleh. Ya. Kalau boleh itu berpahala tidak? Boleh, sesuatu yang boleh itu berpahala tidak? Tidak. Hah? Ya. Wallahualam, kalau yang seperti ini sebagian ulama biasa mengatakan khilaful aula. Ya, dia menyelisihi yang lebih utama. Ya. Berpahala juga, tetap dia dikatakan ya, salat sunnah, tapi dia menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama mengamalkan sesuai hadis. Ya, salat sunnahnya itu di rumah. Kecuali tadi iya. Kalau dia ada hal-hal yang mengikuti yang justru itu makruh misalnya, atau hal-hal yang lain ya, ketinggalan ini dan ini, ketinggalan takbiratul ihram ya, semacamnya. Maka itu tadi ya, tidak mengapa dia salat di masjid. Ya, sehingga kalau dikatakan jadi lebih utama, Allah alam. Ya, saya tidak bisa menilai. Perlu dibahas ya, mengejar fadilah takbiratul ihram dengan sholat sunnah yang dia lakukan itu, mana yang lebih afdol ya, Allah alam, itu perlu pembahasan. Takbiratul ihram itu diantara fadilahnya yang mendapatkan takbiratul ihram 40 hari itu kutiba lahu bara'atan ya, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar ya, terlepas diri dari kemunafikan. Ya, itu fadilah yang sangat agung, perlu dibahas lagi ya, mana yang lebih ditekankan ya. Tapi kalau sudah qomat ya, apalagi di masjid ya, maka dari hadis-hadis yang ada bahwa hendaknya dia utamakan faridah, walaupun di situ nanti ada penjabarannya lagi ya, apakah sholat sunnahnya masih mungkin untuk disempurnakan ya, atau tidak ya, diperkirakan. Pas azan. Tidak mengapa? Tidak mengapa? Sebenarnya itu disesuaikan. Ya, jarak antara azan dan iqamah antum itu lama atau tidak? Kalau dia memungkinkan untuk melakukan semua sunnah tersebut, menjawab azan, salat sunnah dua rakaat, ya bahkan masih ada waktu lagi, ya ahsan dia menjawab azan. Tapi kalau dia hanya bisa pilih salah satu, ya, sebagian masjid itu qomatnya cepat sekali. Kenapa? Karena sesuai sholat sunnah si muazin. Sedangkan si muazin ya, sholat sunnahnya entah berapa kilometer per jam, cepat dia. Total sebentar udah selesai, langsung qomat ya. Makanya ini dilihat keadaan masjid ya, dilihat keadaan masjid, tetap mendahulukan ya, sholat wajib yang setelah iqomah daripada sholat sunnah. وَثَلَاثٌ وَكَانَتْ سَاعَةً لَيَدْخُلُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهَا. Ya, di sini ada tambahan dari dua keterangan pada dua rakaat subuh. Dua rakaat subuh itu adalah waktu yang Nabi SAW tidak dimasuki rumahnya pada waktu tersebut. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar tahu Nabi SAW sholat dua rakaat sebelum subuh itu dari saudarinya Hafsah ya. Dari saudarinya Hafsah, dia tidak menyaksikan langsung, tidak tahu langsung. Kenapa? Karena itu waktu yang Abdullah bin Umar tidak masuk ya, Masya Allah. Kenapa Abdullah bin Umar tidak masuk? Karena beliau mengamalkan ayat ya. Itu waktu yang dilarang untuk bertamu kecuali dengan izin berdasarkan ayat Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat. Ya wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian meminta izin. Khilaf para ulama, ini budak laki-laki atau budak wanita. Ya, yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari, yang sahih budak laki-laki maupun wanita. Ya, budak laki-laki maupun wanita harus minta izin kalau masuk di waktu-waktu ini. Walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat, dan anak-anak yang belum balig pun minta izin. Minta izin 3 kali. Thalathu auratin lakum. Kapan itu? Min qabli salatil fajr. Sebelum salat fajar. Ya. Ya. Min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira. Ketika waktu siang hari sekitar zuhur. Waktu qailulah. Waktu qailulah sekitar zuhur. Sebelum zuhur atau setelah zuhur, ketika kalian melepaskan pakaian kalian. Ya, kalau kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat, mereka itu ada dua macam kain. Ada syiar, ada dithal. Ada pakaian yang langsung dengan kulit, ada pakaian luar. Kalau di kita mudahnya ada kaos dalam, ada baju luar. Kalau ketika waktu tidur siang itu kebiasaan mereka hanya pakai syiar saja. Pakai pakaian yang melekat kulit saja biasanya kalau tidur siang. Ya, maka ya, disyariatkan untuk izin. Wa min ba'di salatil isya, dan ketika salat isya. Thalathu auratin lakum. Laisa 'alaikum junahun, laisa 'alaikum wa 'alaihim junahun ba'dahun. Ya, setelah 3 waktu itu maka tidak mengapa. Ya. Tapi di 3 waktu tersebut ya harus izin. Ya, harus izin. Maka Abdullah bin Umar enggak masuk dia. Masya Allah, beliau malah lebih pilih tidak masuk. Padahal kalau lah ketuk izin dan diizinkan itu boleh. Kenapa? Karena perintahnya itu liyasta'zin, minta izin. Berarti apa? Khitabnya kalau lah minta izin dan diizinkan itu boleh. Tapi Abdullah bin Umar lebih pilih untuk tidak masuk. Ya, cukup tanya saja kepada Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Dan ayat ini yakni ayat ini dikenal juga dengan ayat isti'dzan, ya. Ayat isti'dzan. Ya, ayat ini bahkan sebagian salaf mengatakan thalathu ayatin lam yu'mal bihinna wa lam tusah. Ada 3 ayat yang itu tidak diamalkan padahal tidak masuk. Di antaranya ayat ini. Ya, di antaranya ayat ini. Masyaallah, ini salaf yang ngomong loh ya. Ya, Asy-Sya'bi tabi'in. Ya, beliau katakan itu 3 ayat tidak diamalkan di zaman mereka. Di zaman mereka tidak diamalkan. Padahal tidak mansukh. Ya, di antaranya ayat ini. Ya, maka ya, kita sudah mengetahui ayat ini kita amalkan waktu-waktu ini ketika masuk ya ke kamar ya ayah-ayah kita dengan ibu kita atau ya pasangan, intinya pasangan suami istri. Intinya pasangan suami istri di 3 waktu ini maka ya ketuk untuk minta izin. Wa thalathun ba'dal ashri yutiru biwahidatin minhunna. Ya, dan 3 rakaat setelah isya. Ya. 3 rakaat setelah isya yang 1 rakaatnya itu witir. Ya. 1 rakaatnya itu witir. Ya. Ada beberapa yang salat sunnah yang lain. Ya, seperti dibawakan hadis-hadisnya oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, baina kulli adanaini salatun. Ya, antara 2 azan di situ ada salat. Ya, makanya ini sebenarnya bukan pembatasan. Bukanlah pembatasan ya apa-apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Ya, 3 rakaat setelah isya. 2 rakaat ba'diyah terhitungnya hanya 1 rakaat witir. 1 rakaat witir. Ya, oleh karena itu ya dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, hadza aqallul witri. Ya, witir sedikitnya adalah 1 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, dan hadis riwayat Imam Muslim, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Ya, sekurang-kurangnya witir 1 rakaat. yang dua rakaatnya kalau digabungkan dengan hadis Abdullah bin Umar, dua rakaat ba'diyah isya, ya. Dua rakaat ba'diyah isya, satu rakaat witir, ya. Ya, wallahu alam, ini ya dua rakaat setelah isyanya tidak masalah itu. Karena itu ada di hadis Abdullah bin Umar, bahkan juga ada di hadis Ummu Salamah. Ya, yang jadi muskilahnya itu beliau ikutkan witir, ya. Beliau ikutkan witir termasuk sholat sunnah rotibah, ya, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ya, di situ ya agak muskilah di situ, ya. Dan kebanyakan para ulama tidak mengatakan itu sebagai sunnah rotibah, ya. Terlebih lagi kalau dilihat keadaan Nabi SAW, kebanyakannya beliau itu sholat witirnya di akhir malam. Kebanyakannya di akhir malam. Ada kalanya di awal malam. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah ditanya, ya, kapan Nabi SAW sholat witir? Ya, kullu layl qad shallahunna au kama qalat. Ya, yakni di semua bagian malam Nabi SAW pernah melakukan sholat witir. Pernah di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam. Ya, semuanya boleh. Wahada aqallul witri, ini witir yang paling sedikit, ya. Bahkan seperti sahabat Muawiyah, ya, itu sholat witirnya juga hanya satu rakaat, ya. Budaknya lapor ke Ibnu Abbas, itu Muawiyah katanya sahabat, kok witirnya cuma satu rakaat? Dia bukan sahabat ini yang lapor ini, ya. Muawiyah sholat witirnya cuma satu rakaat, ya. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, innahu lafaqih, Muawiyah itu faqih, ya. Dia paham memang sekurang-kurangnya witir satu rakaat, ya, daripada tidak sama sekali. Dia sudah capek, apalagi Muawiyah khalifah, ya, sudah capek dengan urusan negara segala macamnya. Daripada tidak sholat witir sama sekali, keburu akhir malam, keburu subuh, akhirnya nggak witir. Bagaimana? Ya witir satu rakaat, ya. Witir satu rakaat sekurang-kurangnya. Hah? Hanya satu rakaat saja. Satu rakaat saja. Sebagian sahabat Utsman bin Affan juga witirnya hanya satu rakaat, tapi semalam suntuk. Ya. Utsman itu beberapa kali, bahkan bukan hanya sekali dua kali, dia itu khatam Quran dengan satu rakaat. Ya. Satu rakaat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya, sampai An-Nas. Cuma satu rakaat. Dikit enggak rakaatnya? Rakaatnya sedikit, ya. Ya. Wallahu sebagian masyayikh mutaakhirin ini disampaikan oleh Syekh Hamid Al-Bukhari, ya, sebagian masyayikh beliau yang Qur'annya itu mutqin itu bisa seperti itu. Ya, pernah Syekh itu diminta majelis tapi dibilang saya mau safar, saya mau salat ini witir tapi saya habis ini mau langsung safar. Enggak ada waktu, ya. Habis itu rakaat baca Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa sampai Al-Ikhlas. Ya. Sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq. Di surat Al-Falaq beliau lupa. Ya. Di surat Al-Falaq, Al-Baqarah sampai Al-Falaq. Itu sudah menjelang subuh. Ya. Min syarri ma khalaq, beliau baca walladzi wa ma khalaq, lupa, ya. Langsung rukuk, ya. Masyaallah, itu pernah terjadi. Itu belum lama syekhnya dari Syekh Hamid Al-Bukhari. Syekh Hamid Al-Bukhari masih hidup, ya. Itu mungkin untuk dilakukan bagi yang kuat, ya. Kuat imannya dan kuat hafalannya, ya. Hah? Fisiknya juga, ya. Hah? Kalau kita segalanya lemah, kalau kita lemah fisik, lemah hafalan, ya. Al-Baqarah halaman pertamanya aja salah. Ya, sedikitnya itu satu rakaat. Wa usatuhu thalathu rakaat. Ya, pertengahannya tiga rakaat. Tiga rakaat ini bisa dua cara. Bisa satu kali salam, bisa dua kali salam. Waktu ruhu ihda ashrota rokaatin, rokaatan. dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Ya. Paling banyaknya adalah 11 rakaat. Ya, dan itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Tapi apakah Nabi SAW pernah lebih? Pernah. Nabi SAW pernah lebih. Ya, Nabi SAW pernah salat 13 rakaat. Ya, 13 rakaat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Maka wallahu alam, mendapat sebagian masyayikh, ya, mutakhirin yang membatasi hanya 11 saja dan mengatakan lebih dari 11 itu bid'ah. Ya, wallahu alam, ini kurang tepat. Pendapat jumhur para ulama, ya, membolehkan lebih dari itu. Salat malam dengan witirnya boleh lebih dari itu. Ya, jumhur para ulama, bahkan jumhur para sahabat. Ya, jumhur para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, alam, ya, sudah azan. Tafadhol. Kita lanjutkan sedikit. Yutiru biwahidati minhunna, witirnya itu satu rakaat. Ya, juga berdasarkan hadis yang lain dalam riwayat Abu Daud, ya, dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, al-witru haqqun, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Ya, witir itu hak, ya. Witir itu hak, barang siapa yang ia mau witir dengan 5 rakaat maka lakukanlah. Waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang dia mau witir 3 rakaat maka lakukanlah. Waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang dia mau witir hanya dengan 1 rakaat maka lakukanlah. Ya, ini sekurang-kurangnya. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa witir itu wajib. Ya, witir itu wajib. Adapun madhab Syafi'i dan madhab jumhur para ulama, witir itu sunnah muakkadah. Ya, witir itu sunnah muakkadah. Ya, sebagian ulama berpendapat witir itu wajib. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Ya, di antaranya dalil adalah ini. Al-witru haqqun. Witir itu hak. Ya, haqqun itu bermakna hatmun, pasti. Ya. Yang itu ada penekanan harus ada. Ya. Sebagian riwayat al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak, barang siapa yang dia tidak sholat witir maka bukan bagian dari kami. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa itu dalil witir itu wajib. Ya. Tapi madzhab Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, ya, witir itu sunnah muakkadah. Ya. Dalil mana? Tentang fadilah-fadilah witir seperti ini, dia turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah muakkadah. Ya, berdasarkan hadis orang Arab Badui. Ya, ada orang Arab Badui tanya kepada Nabi SAW tentang syariat Islam. Ya, Allahu arsalaka, apakah Allah yang mengutusmu? Ya, kata Nabi SAW, jawab na'am. Allahu amaraka bi khamsi salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Nabi jawab, na'am. Ya. Hal alayya ghairu hadha, apakah saya harus sholat yang lain? Alayya. Hal alayya ghairu hadha, apakah saya harus? Ala dalam bahasa Arab itu bermakna ilzam, ya, harus dilakukan. Ada sholat yang harus lagi tidak atas saya? Ada tidak? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa. Ya, tidak ada yang wajib lagi kecuali kamu mau sholat tatawwa. Ya, maka termasuk witir, ya, itu terhitung sebagai sunnah muakkadah. Wa thalathu nawafilah muakkadatun, dan ada 3 sholat nafilah sunnah yang ditekankan, yakni sholat sunnah muakkadah. Sholatul laili wa sholatul duha wa sholatul tarawih. Ya, di antaranya adalah salatul lail. Ya, salatul lail itu yang biasa disebut, ya, yang 2 rakaat, 2 rakaatnya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, oleh karena itu, ya, kebanyakan para ulama, ya, berpendapat bahwa salat malam itu, ya, sunnatul mutlaqah. Salat sunnah yang tidak berbatas bilangan. Bukan sebatas yang dilakukan oleh Nabi SAW saja, 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu yang sah riwayatnya dari Nabi SAW. Tapi boleh lebih. Boleh lebih. Ya. Ya, dan dalil syariat salat malam adalah di antaranya hadis Abu Hurairah. As-salatu, Nabi SAW ditanya, afdalu ba'dal maktubah. Ya, salat apa yang paling afdal setelah salat wajib? As-salatu fi jawfil lail. Ya, salat di tengah malam. Ya, bahkan Allah perintahkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada malam hari fatahajjat bihi, maka salatlah tahajjud. Tahajjud di situ dia memiliki sifat khusus. Ya, at-tahajjud hadza as-salatu ba'da naumin. Baru dinamakan tahajjud itu jika dia salatnya setelah tidur. Salatnya setelah tidur. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, barangkali Allah nanti akan bangkitkan engkau dalam, ya, kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmuda, ya, dalam hadis-hadis yang lain ditafsirkan maqamus syafa'at. Ya, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Dan sholat malam ini di awal Islam wajib. Di awal Islam wajib. Ketika Allah turunkan surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Turun di mushaf Madinah satu halaman itu ketika turun segitu wajib salat malam Nabi SAW dan para sahabat. Itu wajib mereka selama setahun. Akhir ayat Al-Muzammil itu rukhsah. Ya, turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Itu turun setelah satu tahun dari awal surat Al-Muzammil. Ya, setelah turun akhir ayatnya, An-Nallahu anna minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah Maha mengetahui ada orang-orang yang ada uzur. Orang-orang yang ada uzur ini pasti ketiduran salat malamnya. Maka itu turun derajatnya menjadi sunnah muakkadah. Wa salatul duha, dan salat duha berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili bi thalath, ya, kekasihku mewasiatkan dengan tiga. Kekasihku maksudnya Nabi SAW. Ya, khalil itu martabah cinta yang paling tinggi. Ya. Martabah cinta itu ada 10 tingkatan. Ya, dibahas oleh Imam Ibnu Jauzi di Dhammul Hawa dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Tingkatan cinta itu ada 10. Tingkatan paling tinggi itu khalil. Makanya yang mendapat ya, tingkatan khalilullah hanya 2. Nabi SAW dan Ibrahim. Itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Ya. Khalil Abu Hurairah yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mewasiatkan dengan 3 hal. Siyami thalathati ayyami min kulli syahrin, puasa 3 bulan setiap bulan, ya, wa rak'atai duha, 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi SAW. Di antaranya salat duha. Ya, di antaranya adalah wasiat untuk salat duha. Ya. Wallah, satu lagi kita habiskan, wa salatut tarawih. Ya, dan di antara salat sunnah yang muakkadah adalah salat tarawih. Ya, yang ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa dia qiyam Ramadan, salat pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala. Ya, beribadah mengharap pahala tidak mengapa. Bahkan itu termasuk orang yang terpuji. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun wallahu alam, kalau digabungkan dengan dalil yang lainnya, lafaz-lafaz seperti ini, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, itu diampuni dosa-dosa kecil. Diampuni dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia wajib untuk bertaubat. Dan sholat tarawih ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh pula sendiri-sendiri. Nabi SAW pernah melakukan keduanya. Hadis yang riwayat selanjutnya, secara makna saja, Nabi SAW pernah berjamaah 3 hari, di malam keempat dan seterusnya beliau tidak berjamaah. Sholat tarawih tidak berjamaah, ya, maka dua-duanya itu diperbolehkan. Sholat tarawih berjamaah atau sendiri-sendiri. Ya. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa ya, kita bahas dari permasalahan sholat-sholat sunnah. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.